Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها ان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعاذني الله واياكم من النار Ayuhal hadirun, ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, a'azzanallahu iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan pada kita kenikmatan yang tiada terkira. Dan Allah ta'ala telah membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya menjadikan kita sebagai muslimin, mukminin. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Sehingga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis, beliau bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima atahu. Sungguh bahagia siapa dia? Orang yang Allah jadikan ia sebagai muslim, sebagai seorang yang Islam. Bahagialah, sebab Islam akan menjadikan dia selamat. Dan Allah beri dia rizki yang cukup. Allah berikan dia rizki yang cukup. Dan berikutnya, bahagialah orang yang Allah jadikan jiwanya qanaah, menerima apa yang diberi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita syukur kepada Allah, pagi ini kita kembali Allah hidupkan dalam keadaan Islam. Allah beri kita kecukupan, dan kita mohon selalu pada Allah qanaah jiwa kita, menerima apa yang Allah beri. Karena inilah kata Rasulullah SAW merupakan pangkal kebahagiaan, merupakan sebab kebahagiaan. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, Allah pun mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran di surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah, dan jangan sekali-kali bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali, kata Allah, engkau meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Ini wasiat Allah yang agung, mengingatkan kita supaya pertahankan nikmat Islam ini. Karena kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah illa nafsul muslimah. Tidaklah akan masuk surga Allah kecuali jiwa seorang muslim. Pertahankan Islam sampai akhir kehidupan kita. Nah, hadirinya dimuliakan Allah, ternyata ini bukan perkara yang ringan, tapi ini perkara yang amat sangat berat. Namun sungguh Allah akan memberikan kepada kita tentunya ujian sesuai dengan kadar kita punya kemampuan. Dulu para sahabat ketika menyatakan keislamannya, begitu berat mereka menghadapi segala rintangan, siksaan dan berbagai macam rintangan gangguan. Namun mereka Allah kokohkan dalam keislamannya, dalam keimanannya. Hingga ikhwah barakallahu fikum, bagaimana kita bisa kokoh di atas keislaman, di atas keimanan, di atas kebenaran ini? Kita lihat ada beberapa sebab yang menyebabkan seorang itu sabar alal haq, selalu kokoh, teguh di atas kebenaran, di atas keimanan, di atas keislamannya. Yang pertama ikhwah barakallahu fikum, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kita harus merasa diri kita ini fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ini fakir, tidak memiliki apa-apa. Kita lahir dalam keadaan bodoh, tiada ilmu. Kita lahir dalam keadaan miskin, tiada pembawa harta. Hingga Allah ingatkan dalam Al-Quran di surat Fatir, ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Allah katakan, wahai manusia, kita sebut bukan hanya orang Arab tapi seluruh manusia, Bani Adam. Wahai manusia, kata Allah, kalian semua adalah fakir, amat sangat butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghani. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia al-ghani, maha kaya. Al-hamid, maha terpuji. Sehingga betapapun berapapun kalian meminta kepada Allah, Allah tidak akan pernah berkurang kekayaannya. Begitupun berapa durhakanya dirimu, betapapun durhaka engkau kepada Allah, tetap Allah maha terpuji, engkau yang rugi. Hingga ikhwah barakallahu fikum, Allah mengingatkan kepada kita, karena kita ini fakir, amat sangat butuh kepada Allah Ta'ala, ya, kita hendaknya mohonlah kepada Allah agar Allah Ta'ala membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya, mengokohkan kita di atas agamanya. Bukan hanya meminta dunia. Banyak orang itu hanya meminta fid dunya hasanah, kebaikan dunia, dan upaya mencari kebaikan dunia, mencari dunia, mencari harta. Sedikit manusia yang mencari akhirat. Sedikit yang mencari akhirat. Yang kita maksud ikhwah barakallahu fikum, mohonlah yang utama kepada Allah adalah akhirat kita tentunya. Mohon kita diteguhkan, dikokohkan di dalam agamanya. Karena ini yang akan mengantarkan kita pada keselamatan kita. Kalau dunia sudah Allah bagi masing-masing kita jatahnya. Hingga kata Rasulullah SAW dalam hadis, nafasa ruhul kudus firra'i, telah membisikkan dalam relung hatiku malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Apa yang disampaikan? Anna nafsa lan tamut hatta tustakmala ajaluh. Tidak mungkin satu jiwa meninggal dunia hingga Allah sempurnakan ajalnya. Wa tusta'aba rizquhu, dan telah Allah cukupkan bagi dia rizkinya. Sehingga kata Rasulullah SAW, la yahmilannakum istibta'i fir rizki ila ma'siyatillah, jangan sampai membuat dirimu sebab rizki datang padamu lambat. Ya, lambatnya rizkimu, engkau maksiat kepada Allah, jangan sampai. Baik-baiklah engkau dalam mencari rizki. Ini urusan rizki, urusan dunia. Adapun urusan akhirat lebih-lebih ya ikhwan. Hingga kata Allah Ta'ala, iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah menghendaki, bisa Allah melenyapkan kalian. Seandainya kalian semua durhaka, Allah lenyapkan kalian. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan Allah ganti dengan yang baru. Wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz, itu bagi Allah enggak susah. Kemudian wa barakallahu fikum, kenapa kita mohon kepada Allah dikokohkan hati kita? Jangankan diri kita ya ikhwah, Rasulullah SAW, Allah katakan dalam firman-Nya, laula ansabatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim. Andaikan kami tidak mengokohkan engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, pastilah engkau atau hampir-hampir engkau terpengaruh dengan bujukan mereka. Mereka orang-orang yang ada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya. Coba lihat tawaran yang ditawarkan paman beliau. Begitu menggiurkan ketika Nabi awal-awal berdakwah. Ya. Ketika orang-orang dari golongan ya pemuka-pemuka Quraisy dan kabilah-kabilah atau tokoh-tokoh yang ada di Arab mendatangi Abu Thalib meminta agar menghentikan dakwahnya Rasul SAW dan menyampaikan tawaran lewat Abu Thalib kepada Nabi SAW, apa yang ditawarkan? Abu Thalib menawarkan, wahai Muhammad SAW, kalau engkau menginginkan kedudukan, jabatan, raja, kami siap jadikan engkau raja untuk kami. Kalau engkau menginginkan harta, kami siap kumpulkan harta kekayaan untukmu. Kalau kau inginkan wanita, kami siap kumpulkan perempuan-perempuan cantik dari kalangan kami, pilih mana yang kau suka. Coba lihat, kalau dari sisi dunia, sudah dapat semua belum? Sudah dapat belum? Jabatan dapat, kekayaan dapat, wanita dapat. Andaikan Nabi seperti model orang-orang hizbi sekarang, khilafah, dirikan negara dulu, baru kita akan bisa tegakkan hukum Islam. Kalau Nabi politikus seperti ini ditawari begini, tentunya enak. Terima saja tawaran, nanti sudah jadi raja kan enak tinggal perintah. Ternyata Nabi tidak itu jawabannya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya ammi la wadata samsa fi yamini wal qamar fi shimali, wahai pamanku, andikan saja kau mampu. Kau letakkan matahari di tangan di pundak kananku dan bulan di pundak kiriku, tak mungkin ku tinggalkan ini sampai aku hancur. Atau seperti itu kama qala Rasulullah SAW. Ini menunjukkan kokohnya beliau dalam agama Allah ini. Tidak goyah. Dan ini bukan karena kecerdasannya beliau, bukan karena apa, tapi karena Allah mengokohkannya beliau sehingga tawaran seperti itu tidak mempengaruhinya. Kemudian kata Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 12, Allah katakan, "Ini yuhi rabbuka inal malaikati anni ma'akum." فَسَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا. Allah katakan, ingat ketika diwahyukan oleh Allah Rabbmu kepada para malaikat, ketika Allah mewahyukan kepada malaikat-malaikat bahwasanya anni ma'akum, sungguh aku bersama kalian. فَسَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا, Allah kemudian mengokohkan hati orang-orang yang mereka beriman. Allah kokohkan hati mereka, orang-orang yang beriman. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi yang membuat kita kokoh di atas Islam, di atas iman, di atas kebenaran, di atas sunnah, bukan karena kita cerdas, bukan karena kita pintar, bukan karena kita kuat, tapi karena pertolongan Allah. Karena itulah kita harus pertama, Pak, merasa butuh kepada Allah. Ya. Kita harus selalu merasa fakir, amat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah sudah ingatkan, ya ibadi, wahai hambaku, na'am, kullukum dhalun, kalian semua sesat. Ya, kecuali apa? Orang yang kami beri dia petunjuk, fastahduni, mintalah kalian petunjuk padaku. Sudah Allah katakan, kita ini sesat kecuali yang Allah beri petunjuk. Jadi asalnya petunjuk ini anugerah Allah. Hanya saja kadang-kadang kita ini sudah dibimbing oleh Allah Ta'ala, malas mengikuti bimbingannya. Yang kedua, ikhwah, di antara sebab sabat seorang di atas al-haq adalah al-imanu billah subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat 27, Allah katakan, yusambitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah sebutkan dalam ayat ini, Allah mengokohkan orang-orang yang mereka beriman dengan ucapan yang benar, ucapan yang tepat, yang benar, yang sabit dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Wa yudhillullahu dhalimin, dan Allah sesatkan orang-orang yang zalim. Sehingga ikhwafillah barakallahu fikum, dari ayat yang agung ini Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kepada kita supaya kita semakin dikokohkan oleh Allah dalam keimanan kita, dalam keislaman kita, dalam kebenaran dan di atas sunnah ini. Kita harus berusaha untuk istiqomah. Bagaimana caranya agar terus kita dalam keadaan beriman dan memperbaiki, membenahi iman kita? Dengan apa? Dengan ilmu. Duduklah dalam majlis ilmu agar kita dapatkan ilmu. Karena Allah katakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuniyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Allah katakan dengan dibacakan ayat-ayat Allah, iman mereka tambah. Nah, kalau kita ingin kokoh di atas kebenaran, di atas keimanan, sementara kita enggak pernah ngaji, malas datang majlis ilmu, menjauh dari majlis ilmu, harapan tipis, hanya angan-angan saja. Ya, kayak orang petani ingin panen enggak mau nanam. Akhirnya kok nyolong. Itu di dunia, urusan dunia. Kita enggak bisa urusan ilmu. Kalau enggak mau belajar enggak bakal dapat ilmu. Dan enggak bisa mencuri ilmu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan apa yang Allah sebutkan ini. Kita butuh untuk selalu berusaha membenahi, memperbaharui, ya, iman-iman kita selalu supaya meningkat. Sebab dengan upaya yang seperti itu, Allah pun akan membimbing, mengokohkan kita terus di atas keimanan. Allah bimbing dengan kebenaran. Nah, seperti upaya kita di dunia yang sungguh-sungguh serius untuk usaha ini, ketika kita dikubur, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekokohan kita ketika ditanya malaikat, man rabbuk, ma dinuk, wa man nabiyuk. Kita akan bisa menjawab. Sehingga itulah yang Allah katakan, innal ladhina qalu rabbuna Allah sumastaqamu tatanazzalu alal malaika alla takhafu wa la tahzanu. Ini kabar gembira ketika orang itu meninggal dunia. Ketika dia kokoh di atas imannya, istiqomah di atas imannya, malaikat turun memberikan bisikan, jangan takut, jangan sedih, gembira dengan surga. Ketika dia ajal datang, begitu ketika di kuburan, dia tenang. Karena apa? Ditanya malaikat, enggak grogi. Dia bisa menjawab. Tapi ingat, kata Allah, wa yudhillullahu dzalimin, Allah sesatkan mereka orang-orang yang zalim di dunia sebab kezaliman dia. Melanggar syariat Allah, kedzaliman dia melanggar sunnah Rasul SAW, Allah sesatkan dia. Dan ketika di dunia dia telah sesat, di kubur tidak mungkin dia bisa jawab. Sehingga mereka orang-orang munafikin, walaupun mereka hidup sejaman dengan Nabi SAW, ketika di kubur diberitakan para ulama dari hadis Rasul SAW, wa ammal murtab wal munafiqin, orang-orang yang mereka di dunia ragu imannya, munafikin mereka semuanya, ketika ditanya malaikat apa jawabannya, dia yang mengatakan kayaknya dulu manusia bicara sesuatu tapi aku enggak bisa mengucapkannya sekarang. Ditanya, ha la adri, tidak tahu, kata dia. Ini karena seperti dia di dunia telah zalim, ya, sehingga Allah sesatkan. Maka ihwa barakallahu fikum, kata Allah, wa may yushaqiq ar-rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda, orang yang dia menyimpang dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yushaqiq, ya, artinya Rasul ada di jalan yang ini dia bikin sendiri. Sehingga beliau berjalan di atas jalan lurus, dia menyimpang dari jalan Rasul. Wattabi ghairu sabilil mu'minin, dia tidak mengikuti jalannya mukminin, para sahabat yang mengikuti jalan Nabi, dia ikut jalannya sendiri. Yang seperti itu kata Allah, nuwalli ma tawalla, kami biarkan dia leluasa dalam kesesatan dia. Wa nuslihi jahannam, kami masukkan dia dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Na'udzubillah min dzalika ikhwan, nas'alullah salamul afiyah. Yang kedua, jadi kita kokoh di atas kebenaran, di atas keislaman kita dengan upaya kita selalu perbaharui iman kita, perbaiki iman kita, kualitas iman kita. Sebab dengan upaya itulah Allah katakan yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit. Yang ketiga, tarkul ma'asi wadh-dhunub shaghiruha wa kabiruha dhahiruha wa batinuha. Kita tinggalkan maksiat, tinggalkan segala dosa yang kecil, yang besar, yang dohir, yang batin, semua dosa tinggalkan. Jangan pernah kita merasa aman dengan dosa, sebab dosa ini akan menghilangkan keimanan kita atau menurunkan kadar iman kita. Hingga kata Rasulullah SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina dia akan melakukan zina kalau ada iman pada dirinya ketika itu. Kalau masih ada iman pada diri dia waktu itu, tidak mungkin terjerumus dalam perbuatan zina. Tapi sebab imannya tiada atau hilang, atau imannya sudah tipis, lemah sekali, sehingga terjerumuslah ia ke dalam perbuatan zina. Makanya kata Rasulullah SAW, al-imanu bid'un wasitun atau bid'un wasab'un. Iman itu ada 70 lebih cabangnya atau 60 lebih cabangnya. Yang paling utama afdaluha qaulun la ilaha illallah wa adna imatatul adha anit tariq wal haya su'batun minal iman. Malu cabang dari cabang iman. Nah, kalau orang zina kira-kira punya malu enggak dia? Orang yang melakukan zina punya malu enggak dia? Tentunya dia enggak ada lagi rasa malu kepada Allah. Nah, berarti apa? Cabang iman yang ini sudah hilang. Kalau masih ada, akan terjaga dia dari perbuatan zina. Begitupun pencuri, meminum khamar. Kalau ada iman, tentunya dia akan tinggalkan itu perbuatan pencuri. Tidak akan minum khamar, tidak akan berjudi. Kenapa? Imannya membimbing dia. Sayyidina barakallahu fikum, supaya iman kita tetap terjaga, kita tetap kokoh sabat di atas kebenaran ini, ikhwah barakallahu fikum, hendaknya kita apa, tinggalkan itu maksiat. Begitu pula dampak jelek dari maksiat sekian banyak Imam Ibnu Qayyim menjelaskan kepada kita. Yang paling parah buat kita tentunya para pencari ilmu, maksiat ini penghalang. Para pencari dunia enggak ingin usahanya terhalang. Tapi para pencari ilmu membiarkan dirinya terhalang dari ilmu. Ini kira-kira pinter kah bodoh? Kata mau cari ilmu tapi dia sengaja menghalangi dirinya dari ilmu. Lu kok begitu? Lah iya. Dia bilang kamu mau cari apa? Cari ilmu. Tapi maksiat jalan. Maka para santri, para thalabatul ilm, hati-hati. Kalau HP itu jadi penghalang dirimu dari ilmu, tinggalkan. Tidak menambah kau pinter HP, menambah malas. Yang dulunya senang baca Quran, murojaah, menghafal, senang main game di HP. Yang tadinya engkau tidak ngerti maksiat, jadi pinter maksiat. Akhirnya ilmu terhalang. Sulit menghafal. Ya? Yang dihafal gampang hilang. Berarti apa? Engkau ini hanya apa? Main-main dalam mencari ilmu. Kau bilang mau cari ilmu biar dapat ilmu, biar jadi orang yang alim, pintar dengan ilmu, ternyata maksiat. Baik itu yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Jangan sampai ikhwah merasa aman. Ya. Di depan orang kelihatan baik-baik, sendiri-sendiri melalang buana di dunia maya. Melihat yang tidak layak. Hati-hati. Ya, orang tua jangan merasa aman memberi HP pada anaknya. Oh, dia cuma main game saja. Padahal ketika orang tuanya lagi enggak ada, dia pintar buka yang lain. Dia lihat apa, Nak? Biasa, game. Mana? Dia sampaikan. Hati-hati. Nasallahu salamul afiyah, hadirin, tidak akan selamat kita dari maksiat kecuali dengan pertolongan Allah, dan kita berupaya selalu menjaga diri. Ingat, kemaksiatan ini yang menjadikan luntur keimanan. Sehingga kata Rasulullah SAW beliau mengatakan kepada kita, ya, tidaklah seorang pezina dia akan melakukan zina kalau ada iman pada dirinya. Dan Allah katakan, ya, dengan kita meninggalkan maksiat, Allah kata dalam Al-Quran, iman itu bisa tambah, bisa kurang. Kalau kita taat selalu kepada Allah, ya, kita akan tambah. Al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bita'ah, yankus bil maksiyah. Iman bertambah dan berkurang. Terus bertambah kalau engkau taat. Semakin meningkatkan ketaatanmu kepada Allah, dengan sendirinya semakin meningkat keimananmu. Tapi semakin engkau merasa aman maksiat kepada Allah, dengan sendirinya engkau menghilangkan imanmu. Jaga. Ya, heran kita. Begitu rapihnya kita untuk kantongin uang jangan sampai hilang. Untuk pegang HP jangan sampai hilang. Ya, sampai baterai lowbat segera dicas, pulsa habis segera diisi. Tapi iman kita dibiarkannya maksiat biasa. Hati-hati, ini ya perkara yang ketiga. Tinggalkan maksiat. Yang besar, yang kecil, zahir yang nampak oleh manusia, oleh kita, ataupun yang tersembunyi dalam batin ini. Hati-hati, wa barakallahu fikum. Yang keempat, al-iqbadu ala kitabillahi tilawatan wa ta'aluman wa amalan wa tadabbura. Yang keempat adalah kita menghadap kitab Allah. Perhatikan kitab Allah, baik secara bacaan, ya, ilmu, amal, tadabbur. Kita perhatikan kitab Allah. Sebab apa kata Allah dalam Al-Quran? Qul nazzalahu ruhul kudus alaika min rabbika bilhaq liyusabbital ladhina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin. Katakan wahai Nabi, malaikat Jibril itu menurunkan Al-Quran, ruhul kudus, maksudnya malaikat Jibril menurunkan Al-Quran kepadamu dari Rabbmu bilhaq, dengan benar, yang tujuannya liyusabbit, ya, liyusabbital ladhina amanu, supaya dengan Quran ini Allah akan mengokohkan mereka orang-orang yang beriman, wahuda sekaligus menjadi petunjuk, wabushra menjadi kabar gembira, lil muslimin bagi orang-orang Islam. Perhatikan Quran. Dan masya Allah, ikhwa barakallahu fikum, para thalabatul ilm, para penuntut ilmu, selama dia terbimbing Quran terus dia perhatikan, Allah akan mengokohkan dia. Lihat para sahabat, Allah turunkan Al-Quran berangsur-angsur. Ini hikmahnya diantaranya ini. Mereka para sahabat terbimbing selalu dengan bersamaan turunnya wahyu, sehingga makin kokoh mereka, karena mereka begitu semangatnya memperhatikan Al-Quran. Walaupun waktu itu tidak ada pena, tidak ada kertas, mereka tulis dalam mungkin tulang-tulang yang ada, ditulis dalam daun-daun, dalam, ya, hal yang bisa mereka untuk menulisnya supaya bisa dihafal. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, ini kesemangatan mereka para sahabat memperhatikan Al-Quran, kitab Allah, baik secara bacaan. Mereka dalam bacaan Quran masya Allah, ya, seperti Khalifah Utsman bin Affan menghatamkan dalam semalam di surat di bulan Ramadan, maksudnya Imam Syafi'i dan yang lain-lainnya. Itu menunjukkan apa? Bacaan mereka tuh masya Allah, mereka hafal, mereka baca dengan benar. Nah, yang menjadi heran di zaman kita ini, orang hanya dia memperbaiki bacaannya, membaguskan tajwidnya, membaguskan lantunannya, membaguskan suaranya dalam keadaan tidak ngerti maknanya. Sehingga dia melomba Al-Quran pintar juara, ya, qiraatul Quran, tapi enggak ngerti apa sih dalam Al-Quran yang diperintah Allah. Allah memerintahkan tauhid, dia syirik. Allah memerintahkan ikut sunnah, dia bikin bid'ah. Ada enggak yang begini? Ahlul bid'ah punya Quran enggak? Hah? Punya Quran enggak? Mereka pegang Quran. Tapi mereka tidak ngerti kalau Allah perintahkan ati'ullah ati'ur rasul di dalamnya. Mereka pegang Quran, mereka tidak ngerti wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Kau sembah Allah, jangan kau sekutukannya dengan sesuatu pun. Dia baca Quran, dia pegang Quran, tapi enggak ngerti, apalagi yang enggak baca. Yang baca saja enggak ngerti. Makanya kalau kita ingin kokoh di atas kebenaran, di atas sunnah, di atas iman ini, perhatikan Quran, bacaannya dibenerin, ilmunya dipelajari, diamalkan, tadabur, selalu kita kaji kandungannya. Jangan merasa cukup. Karena apa? Quran inilah yang akan dengannya Allah mengokohkan kita dan memberikan petunjuk kepada kita dan kebahagiaan, ya, kabar gembira buat kita. Kemudian ini barakallahu fikum yang kelima, sebab-sebab sabat alal haq adalah adamul amni min makrillah, tidak merasa aman dari ancaman Allah. Jangan kita merasa aman dari ancaman Allah. Sebab kata Allah dalam Al-Quran, fala ya'manu mim makrillah illa kaumul khasirun. Tidaklah orang itu merasa aman dari ancaman Allah, kecuali dia orang-orang yang rugi. Mereka maksiat karena merasa aman dari dosa, dari murka Allah. Rugi dia. Mereka merasa aman, gak pernah belajar, hidup biarkan dirinya bodoh. Rugi. Karena apa? Allah murka, engkau diberi waktu sekian lama di dunia, engkau bodoh, biarkan dirimu bodoh. Rugi dirimu, Allah murka. Begitupun engkau yang sudah punya ilmu, merasa aman dari makar Allah, dari ancaman Allah, gak engkau amalkan, hati-hati, rugi. Engkau punya harta, merasa aman, tidak memberi zakat, hati-hati, ancaman Allah bagi orang-orang yang enggak mau zakat. Ingat ya barakallahu fikum, jangan pernah kita merasa aman. Ya, daripada saya pintar ngerti ilmu nanti saya dituntut mengamalkan, lebih baik saya bodoh enggak usah ngerti apa-apa. Boleh begitu? Ini lebih bodoh lagi. Maka ihobarakallahu fikum, jangan sampai kita merasa aman dari ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana upaya kita? Belajar, amalkan, sehingga semakin orang itu mengerti ilmu, semakin takut kepada Allah, semakin membimbing dia taat kepadanya, semakin aman dari ancaman Allah. Sebab dengan takwa terjaga dia dari perkara-perkara yang Allah murka. Yang keenam, addu'a ilallah, berdoa kepada Allah. Jangankan kita ya ikhwah, Rasulullah SAW selalu berdoa. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya beliau Rasulullah SAW bersabda, inna qulubal ibad baina asabi'aini min asabi'ir rahman. Dalam hadis lain, baina asabi'aini min asabi'illah. Hati-hati hamba ini ada di antara dua jemari Allah, jemari Ar-Rahman. Yang belum mengatakan, ya, man arada ayusabbitahu, ya, ayyukimahu aqamahu, siapa yang Allah kendaki, Allah mengokohkan dia, Allah kokohkan di atas petunjuk. Namun waman arada ayuzihahu azaghahu, siapa yang Allah kendaki dia menyimpang, menyeleweng dia. Kita ingat ya, kita sadar kalau Allah sudah membimbing kita kepada sunnah, syukur terus, jangan ada pikiran di dalam pikiran kita ingin meninggalkannya. Jangan sampai di pikiran kita ada niatan ingin meninggalkan sunnah. Sehingga ketika ketemu ahlus sunnah, pura-pura mengamalkan sunnah, ketika tidak, lepas. Jangan ada perilaku ini. Jangan sampai dengan sebab kita sendiri, ya, mulai menyimpang, meninggalkan ilmu yang sudah kita tahu, lalu Allah selewengkan kita. Karena siapa yang Allah kendaki dikokohkan, dia kokoh. Yang Allah kendaki dia sesat, sesat. Sehingga kata beliau di rebutan, karena Rasulullah SAW yakul, Rasulullah SAW mengatakan doanya, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Atau dalam hadis itu dikatakan, ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami di atas agamamu. Orang yang seperti Rasulullah SAW masih terus-terus berdoa kepada Allah, minta dikokohkan di atas agamanya. Yang dia maksum, dijaga oleh Allah. Syaitan tidak bisa menyesatkannya. Sementara diri kita yang tidak ada jaminan, tentunya lebih upaya kita dalam doa kepada Allah untuk selalu minta dikokohkan hati-hati kita atas agama Allah. Yang repotnya kita mau doa enggak ngerti caranya doa, enggak ngerti doanya. Ada enggak terjadi orang mau doa enggak ngerti doanya? Atau enggak hafal. Saya mau doa tapi saya enggak tahu doanya. Udah diajar saya enggak hafal doanya. Lah terus minta saja enggak tahu, apalagi apa itu? Mau usaha. Tinggal minta kepada Allah enggak tahu. Karena apa? Enggak pernah ngaji. Tidak pernah menuntut ilmu. Coba pelajari bagaimana biar doa kita terkabul, caranya, sebabnya, penghalangnya, terus apa doa yang kita pakai untuk meminta. Ya, ikhwah barakallahu fikum, bacalah doa seperti yang beliau ajarkan ini. Di waktu-waktu mustajabah, di saat-saat yang mustajabah. Barakallahu fikum ikhwah, yang ke-6, yang ke-5, yang ke-7. Supaya kita Allah kokohkan di atas kebenaran, di atas keimanan, keislaman kita. Sebab yang ketujuh adalah nasruddinillah. Kita menolong agama Allah. Sebab Allah katakan dalam Al-Quran, di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat yang ketujuh, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Allah katakan, wahai orang yang beriman, jika kalian benar-benar menolong Allah, Allah tolong kalian, Allah kokohkan kalian. Ini al-jaza min jinsil amal, balasan yang setimpal dengan amal kita. Kalau engkau benar menolong agama Allah, gimana kok menolong agamanya? Apa Allah enggak bisa menjaga sendiri? Bukan begitu. Tadi malam sudah kita dengar nasihat, dan beliau pernah menyampaikan nasihat. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW, ikhfadillah yahfadka. Engkau pelihara Allah, Allah akan memeliharamu. Seperti dalam hadis, dalam ayat Allah sudah sebutkan, intan surullah, kalau engkau tolong agama Allah, yakni engkau pelajari, engkau amalkan, engkau sampaikan, dan bersabar dalam perkara ini. Sabar dalam belajar ilmu, sabar mengamalkan, sabar menyampaikan. Dengan segala resiko kita juga sabar dengannya. Semoga dengan itu Allah akan menolong kita. Dan bukti ya ikhwah barakallahu fikum adalah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sebab mereka adalah orang-orang yang siap selalu menolong agama Allah, siap belajar selalu bersama Rasulullah SAW, siap selalu berjuang bersama Rasulullah SAW, dan selalu usaha beramal, mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Dengannya para sahabat, Allah berikan mereka kekokohan di atas agama. Allah berikan kemenangan pada mereka di dunia dan di akhirat. Masih hidup mereka, pujian, berbagai pujian dalam Al-Quran turun buat mereka. Lihat dalam surat Al-Anfal, Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqo. Allah katakan mereka itu mukmin sejati. Dalam ayat surat Ali Imran, Allah katakan kuntum khaira ummatin, kalian umat terbaik. Rasulullah SAW menyatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi generasiku. Ini bukan sebab karena mereka itu orang-orang yang tidak tahu, mereka itu karena tahu ilmu, mengamalkan ilmu yang Allah turunkan. Sebab itulah mereka dipuji sekian banyak pujian, bukan manusia, wahyu dari langit, dari Allah Ta'ala. Ingat ikhwah, jadilah kita tolong agama Allah, sehingga syukur kita telah dibimbing kepada sunnah. Jangan kita ini berpura-pura Kalau di masjid tampilannya sunnah, kalau lagi enggak di masjid jauh dari sunnah, jangan begitu. Ya, kalau dengan ikhwah bersama ikhwah kayak sunnah, kalau di luar jauh dari sunnah, jangan. Yang namanya ahlus sunnah, zahiruha wa batinuha, ya, zahirnya batinnya, ya begitu. Penampilannya sendiri atau di banyak, ya begitu. Yang berikutnya, yang keberapa ya? Yang ke-8. Ihwafillah barakallahu fikum. Ya. Kita yang ketujuh tadi adalah tolong agama Allah. Coba kita dengar sedikit ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau menyebutkan nasruddin fardun lazimun lil kifayatin bal alal a'yan. Menolong agama Allah adalah fardun lazimun, suatu kewajiban yang pasti. Bukan kifayah hukumnya, bal alal a'yan, bahkan merupakan fardu ain. Ya. Bukan hanya fardu kifayah, tapi fardu ain artinya kita masing-masing diri kita berkewajiban menolong agama Allah. Apa kita enggak bisa ketika anak kita makan dengan tangan kiri kita tegur tangan kanan, nak? Apa kita enggak bisa ketika anak kita masuk kamar mandi keluar masuk enggak pernah doa, kita enggak bisa ngajarkan? Apa kita enggak bisa tegur anak kita masuk rumah keluar rumah enggak pernah doa, dibiarkan, enggak bisa tegur? Ilmu yang ringan seperti ini kita juga enggak bisa. Ini kan sunnah-sunnah Rasul SAW. Praktekan dalam rangka menolong agama Allah supaya anak kita terbimbing dengan sunnah dan dihidupkan sunnah dalam rumah sehingga menjadi kebiasaan dia. Coba perhatikan dari yang kecil-kecil ya ikhwah. Dalam rangka menolong agama Allah, tidak untuk mengingatkan anak kita, "Ustaz, tolong nasihati anak saya." Masa kamu orang tua yang tiap hari ngawasin dia enggak bisa ngajarin, nasihatin? Mau tidur tanpa ada doa apa langsung set, makan enggak apa bismillah langsung. Apa kalian enggak bisa? Nah, bismillah. Kira-kira bisa enggak orang tua ngingatin anaknya begitu? Ini dakwah enggak? Ya ikhwah, dakwah bukan hanya di mimbar, khutbah, Jum'ah, duduk halaqah seperti ini. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar juga termasuk ya yang kita praktekkan di rumah. Jadi dakwah, kita menolong agama dengan dakwah, dengan menuntut ilmu, mengamalkan ilmu. Itu praktek hari-hari kita amalkan ilmu sudah dakwah. Sehingga masyarakat melihat, anakmu lo pinter yo. Metunguman doa, masuk salam, keluar yuk salam, pamit sama orang tua, bagus adabnya. Iya lo anakku piye toh. Ya anakmu gak pernah ngaji, yo beda. Gak sama, coba tunjukkan. Praktek sunnah, jangan sampai malah anak-anak kita yang belajar notabene di pesantren, di mahat. Nah untuk bila ya, anakmu ke sekolah kan di, gak sekolah. Nah ini di pesantren, lo kok kurang ajar lo, piye? Jangan sampai seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya na'udzubillah. Kenapa? Kurangnya orang tua ihtimam kepada sunnah. Sehingga lihat, masih hidup kita melihat anak-anak kita luntur agamanya. Tanamkan sunnah. Sedikit lagi ya ikhwah. Yang berikutnya kita lanjut. Ya. Adalah ar-ruju ila ahlil haq wa ahlut tuqa minal ulama wa du'at. Kita kembali kepada orang-orang yang benar dari kalangan para ulama, orang-orang yang bertakwa, para dai, ya, yang mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kita rujuk pada mereka, artinya minta bimbingan mereka, karena Allah katakan dalam Al-Quran, was'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini Allah mengangkat reputasi atau kedudukan orang-orang yang berilmu menjadi rujukan pak umat. Allah katakan kepada kita, tanya kepada ahlul dikri, para ulama maksudnya, jika engkau tidak tahu. Dan kita bersyukur ihwa barakallahu fikum, asatidah kita bisa menjadi ya jembatan untuk sampai perkara-perkara yang kita tidak tahu kepada para ulama, dan mereka memberikan fatwa-fatwa kepada kita. Bahkan kita syukur ke negeri kita, para ulama datang membimbing kita. Kita bisa bertanya kepada mereka. Dan ini nikmat yang luar biasa, ya, nikmat yang luar biasa. Kalau kita mau melihat nikmat Allah, yang Allah berikan kepada Ahlus Sunnah di negeri kita ini. Luar biasa. Sampai negeri-negeri lain, kayak ikhwah kita yang di Australia, yang di Singapura, dan di Malaysia, mereka tuh merasakan rindunya, inginnya seperti kita. Bisa daurah bersama ulama, Masya Allah. Kita bisa langsung bertanya. Dan ini penting buat kita untuk mengokohkan kita di atas kebenaran, di atas keimanan, ikhwah. Tanya pada ahli ilmu kalau kita ada sesuatu yang enggak tahu. Ya. Kemudian ikhwah barakallahu fikum, Allah telah menyebutkan, menyanjung kedudukan mereka yang begitu mulia dalam Al-Qur'an dan berbagai ayat. Ya. Seperti Allah katakan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini juga pujian Allah bagi ahli ilmu. Allah angkat derajat mereka. Sehingga kita kembali selalu kepada kebenaran, kepada orang-orang yang benar, yang bertakwa, para ulama. Kalau dulu para sahabat kembali kepada Rasulullah SAW, kita kembali kepada sunnahnya setelah beliau wafat. Nah, siapa yang paling mengerti sunnah Nabi? Para ulama. Kembalilah kepada mereka bimbingannya. Yang terakhir, ya barakallahu fikum, as-sabr, yaitu bersabar. Karenanya Allah perintahkan kepada Nabi SAW, juga tentunya kepada kita umatnya. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 28? Allah katakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Sabarkan dirimu wahai Nabi untuk terus bersama mereka, orang-orang yang senantiasa menyeru kepada Allah, berdoa kepada Allah di waktu pagi, di waktu petang. Ini perintah kita semua untuk sabar. Sabar begini duduk bermajlis, dalam majlis ilmu, bersama orang-orang yang mau duduk dalam majlis ilmu. Dan ingat, wa barakallahu fikum, tidak ada orang yang duduk dalam majlis ilmu seperti ini kecuali orang-orang yang Allah bimbing untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan kebaikan. Beda halnya mereka yang berkumpul di pasar-pasar, tentunya mereka orang yang berlomba untuk mencari uang. Mereka duduk dari pagi sampai siang, dari sebelum subuh sampai malam kadang, menunggu uang, mencari uang. Nah, kita duduk sesaat, sebentar saja, sudah Allah berikan kebaikan yang lebih besar dari apa yang mereka dapatkan. Dari tadi sebelum subuh, sholat dua rakaat sunnah kita, Masya Allah. Sehingga sabarlah. Karena apa? Ya, dikatakan para ulama, as-sabru tu'inu ala kulli amali. Sabar ini akan menolong semua amal. Kita bisa, ya, melakukan amalan-amalan kebaikan kalau kita punya sabar. Kita bisa kokoh di atas agama Allah kalau kita sabar. Maka kata Rasulullah SAW, ya barakallahu fikum, man tasabbara yusabbirhu Allah. Orang yang berusaha sabar, menyabarkan diri, Allah akan jadikan dia sabar. Kita upaya supaya Allah bimbing, kemudahkan kita. Tapi kalau kita sudah enggak mau sabar, ya bagaimana Allah kasih wong kita sudah menjauhkan diri dari kesabaran. Sehingga untuk itulah engkau sabar bersama mereka, orang-orang yang sabar selalu berdoa pagi petang kepada Allah, mereka meminta memohon kepadanya, ikhwan barakallahu fikum, ya. Karena ya, kita lihat dalam kita mengikuti sunnah ini bukan berarti kita akan dibiarkan. Ketika kita mengikuti Islam, iman, menjadi mukmin, bukan Allah biarkan. Kata Allah, ahasibannas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa kalian manusia mengira Allah biarkan kau manusia begitu saja? Setelah engkau mengaku beriman, Allah tidak uji kalian. Apalagi kita ahlus sunnah di zaman akhir zaman ini, ikhwah. Ketika kita mengikuti sunnah, subhanallah, musuh-musuh begitu besar dan banyaknya. Yahudi, Nasara jelas, musyrikin jelas, 72 golongan yang dikatakan Nabi finnar jelas, mereka ahlu bid'ah. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, kalau kita tidak benar-benar bersabar dan berusaha seperti yang kita ini harus lakukan, sebab-sebab ini sulit kita untuk bisa kokoh di atas agama ini. Sehingga sedikit sekali orang-orang yang selamat. Maka ya barakallahu fikum, kita mohon kepada Allah untuk Allah bimbing kita selalu dan memberikan petunjuk kepada kita kepada kebaikan dan kebenaran. Mungkin sampai di sini ya barakallahu fikum, apa yang kita sampaikan untuk mengisi atau untuk mengingatkan diri kami dan ikhwah barakallahu fikum, ya. Sementara nanti bersama Ustaz jam 9.30 jangan lupa kita akan daurah bersama beliau Ustaz Naam Aisyafruddin barakallahu fikum. Subhanallahi hamdik syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.